Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas pada malam ini yaitu hakikat dunia menurut Al-Qur'an dan Sunnah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an di surat Al-Hadid ayat ke-20, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuhu ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Ayat ini Allah menjelaskan kepada kita secara rinci tentang dunia dan kehidupan dunia. Apa kata Allah di ayat tersebut? I'lamu, ketahuilah. Ini firman Allah, firman Rabbul Alamin, wahyu Allah yang menciptakan alam semesta dan menciptakan makhluk, yang berfirman, ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah la'ibun walahwun. Nah, permainan dan senda gurau. Wazinatun dan perhiasan. Watafakhurum bainakum watakathurum fil amwal wal aulad. Dan kehidupan dunia itu hanyanya zina, perhiasan, dan saling bangga-bangga di antara kalian, dan saling memperbanyak harta dan anak keturunan. Itulah dunia, isinya itu. Nah, ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Dari ayat ini kita akan membahas, biiznillah. Ana ulangi lagi, ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu kata Allah hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Sesuatu yang lahwun. Lahwun itu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megahan di antara kalian. Dan berbangga-banggaan banyaknya harta dan anak keturunan. Itu kata Allah Azza wa Jal. Kemudian di ayat berikutnya Allah sebutkan, kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Allah mengibaratkan kehidupan dunia itu, naam, ibaratnya hujan yang tanaman-tanamannya itu mengagumkan para petani. Ketika hujan turun, tumbuh dengan baik, subur, bagus tanamannya, sehingga para petani kagum dan senang dengan tanaman-tanaman itu karena subur, karena turun hujan. Kemudian tanaman itu menjadi apa? Kering. dan kamu lihat warnanya musfarro, menguning, dan kemudian menjadi hancur lumat. Nah, tanaman-tanaman yang tadi menakjubkan itu lama-kelamaan mengering, warnanya menguning, kemudian hancur. Itulah dunia, kata Allah. Dan di akhirat nanti, bagi yang na'udzubillah larut dan mengikuti syahwat dunia itu, melalaikan akhiratnya, itu ada siksaan yang keras dari Allah. Dan di sana nanti bagi yang bertobat, bagi yang beramal soleh, bagi yang kembali kepada Allah, itu ada ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan keriduannya. Kemudian di ayat terakhir apa kata Allah penutup ayat ini? Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali mata'ul ghurur, perhiasan yang menipu. Itu dunia. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat bagaimana tafsir para ulama tentang ayat tersebut. Allah Azza wa Jalla mengabarkan tentang hakikat dunia. Wa ma hiya alaih. Allah menjelaskan dalam ayat ini tentang hakikat dunia dan apa yang ada dalam dunia. Wa yubayyinu ghayataha wa ghayata ahliha. Naam. Dan Allah menjelaskan tentang tujuan akhir dunia itu dan sekaligus menjelaskan tujuan akhir para penghuni di dunia ini. Bi annaha la'ibun wa lahun. Sesungguhnya dunia itu la'ibun, permainan, wa lahun, dan yang melalaikan urusan akhirat, itu dunia. Dan juga melalaikan dan melelahkan badan. Melelahkan badan sekaligus juga melalaikan kolbu-kolbu. Nah, inilah orang yang menjadi anak-anaknya dunia. Dia menjadi apa? Orang yang menjadi budaknya dunia akan seperti itu. Tidak akan pernah henti, tidak akan merasa puas apa yang diberi oleh Allah kepada mereka dunia tersebut. Tidak ada istilahnya orang itu puas dengan dunia itu. Jika apa? Jika dia tidak dapat hidayah dari Allah, jika dia terus lalai tentang akhiratnya. Makanya di dalam ayat lain Allah sebutkan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kata Allah. Alhaakum at-takatsur, perbuatan kalian yang terus menumpuk dunia itu akan menyebabkan kalian itu lalai tentang akhirat kalian. Itu sudah ditegaskan oleh Allah, alhaakum takatsur. Nah, akan menyebabkan kalian lalai dari akhirat ketika kalian hidup itu dibuat at-takatsur, menumpuk-numpuk harta. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, dan yang dia tumpuk itu enggak akan akan bawa ke kuburan ketika meninggal. Seperti yang Rasul sebutkan bahwa ketika mayat itu diantarkan ke kuburan dan dimakamkan, itu yang menyertai mayat adalah amalannya, Adapun keluarga dia dan hartanya balik kembali, gak ikut masuk ke dalam kuburan bersama mayat tersebut. Oleh karena itu harta itu, harta yang antum punya, jangan dikira semakin banyak semakin tenang semakin baik, jangan dikira seperti itu. Yang jelas harta yang antum miliki itu, ima antum ditinggalkan harta, ima antum meninggalkan harta. Bagaimana maksudnya? Maksudnya antum ditinggalkan oleh harta. Entah harta itu kerampokan, entah harta itu kebakaran, entah harta itu ditipu, entah harta itu walhasil hilang, meninggalkan antum. Atau antum meninggalkan harta, ketika meninggal harta enggak ikut masuk menemani antum ke kuburan. Akan berbeda harta yang antum pergunakan dengan baik dan benar ketika hidup. Ini yang akan bersama antum, amalan antum tersebut. Jadi hidupnya dia betul-betul harta yang diberi oleh Allah itu semua dituangkan di jalan Allah. Apa jalan Allah? Semua yang diperintah dibimbing oleh Allah dan Rasulnya untuk dikeluarkan. Nah, ketika tidak dikeluarkan, itu yang akan meninggalkan kalian atau ditinggalkan kalian. Ke siapa? Dikeluarkannya ke dirinya sendiri untuk makan dan minum demi kekuatan fisik untuk ibadah kepada Allah. Untuk siapa lagi? Untuk anak istri yang itu kewajiban antum menafkahinya. Ikhlas karena Allah dalam menafkahinya, itu nanti yang akan bersama antum pahalanya itu. Kemana lagi? Untuk fisabilillah, membangun masjid ahlus sunnah, membangun madrasah ahlus sunnah, tempat pendidikan. Apalagi untuk membantu seorang talibul ilm, memberikan bekal kepada seorang yang menuntut ilmu syar'i. Apalagi fakir miskin, anak yatim, semua yang di jalan Allah, dia infakkan hartanya ke situ. Ini yang akan bersama antum amalan tadi. Makanya ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita baca tafsir ayat tadi, lanjutkan ayat tafsir tadi. Naam, wa'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun. Naam, disebutkan bahwa hak orang yang menjadi abna'ud dunya, menjadi anaknya dunia, budaknya dunia. Naam, fa innaka tajiduhum qad qata'u aw qata'a amarihim bilahwil qulub wal ghaflati an dzikrillah wa amma amamahum minal wa'dhi wal wa'id. Orang yang menjadi budaknya dunia, diperbudak dunia, makanya kata Syekhul Islam, hendaklah dunia itu jangan ditaruh di kolbu kalian, tapi taruh di tangan kalian, bukan di kolbu kalian. Kalian lihat, mereka menghabiskan waktu-waktu mereka, usia mereka demi urusan melalaikan kolbu-kolbu kalian, kolbu-kolbu mereka. Lalai dari zikir-zikir kepada Allah, lalai akan janji dan ancaman Allah. Ketika apa? Menjadi budak dunia, diperbudak oleh dunia. Hidupnya dunia, dunia, dunia. Berangkat subuh cari dunia, pulang malam makan istirahat tidur. Berangkat subuh cari dunia, pulang kemudian malam terus tidur, seperti itu hidupnya. Nah, dalam keadaan masih banyak yang harus dia kerjakan, sholat berjamaah di masjid, kemudian tanggung jawab mendidik anak istrinya, kemana semua itu, thalabul ilm itu hukumnya fardu wajib itu, kemana semua itu oleh kalian? Kok kalian berangkat subuh pulang malam tiap hari bertahun-tahun? Nah, belum lagi jasad punya hak untuk diistirahatkan. Kalian malam yang sibuk dengan dunia, miliaran atau triliunan lah, mereka satu kontainer muat barang senilai 1 miliar, misalnya 2 kontainer bernilai 3 miliar, sekian kontainer muat ini sekian miliar, berangkat dari Jakarta misalnya menuju ke Pati. Bisakah tidur tenang antum, wahai orang-orang yang punya perusahaan seperti itu? Belum tentu ditelepon di tengah jalan, Pak, ini satu guling karena remnya ngeblong. Malam jam 1 malam sudah sibuk dia. Pak, yang satu ini juga demikian, macet banyak, gembos. Tidak ada bengkel di tengah-tengah tol. Pak, yang satu ini rodanya lepas. Ya, dipikiri semua itu oleh antum. Mana ketenangan antum, hidup antum, jika memperturutkan dunia itu? Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan. Naam. Kalian lihat mereka ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwan. Kalian melihat mereka, mereka menjadikan naam agama mereka permainan dan yang melalaikan mereka. Bikhilafi ahli al-yaqdhah. Naam, wa amal wa ummalil akhirah, fa inna qulubahum ma'muratun bi dzikrillah. Naam, wa ma'rifatuhu wa muhabbatuhu. Beda dengan orang yang ahli yaghdhah, orang yang sadar. Sadar dan paham tentang hakikat dunia. Dia akan beramal untuk amalan akhiratnya. Nah, kenapa? Karena kolbu-kolbu mereka makmur dengan zikrillah, makmur dengan mengenal Allah dan cinta kepada Allah. Waqad ashghalu awqatahum bil a'mal allati tuqarribuhum ilallah. Dan mereka sibuk di dunia itu, waktu-waktu mereka habis untuk amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Naam. Begitu dari apa yang dia lakukan di dunia ini. Nah, itu dunia. Wazinatan, kata Allah, tuzayinu finna fil libas wa ta'am wa syarab wal maraqib wa daur wal kusur wal jah. Dunia itu jendungan zina, perhiasan. Dari sisi apa? Bajunya, makan minumnya, kendaraannya, rumahnya, istananya, kedudukannya, itu yang ada di dunia ini seperti itu. Apalagi tafakhurum bainakum, kata Allah, dan di dunia itu kalian saling berbangga-bangga urusan dunia kalian. Nah, mereka lebih memilih syahwatnya, naam, daripada urusan akhiratnya. Berbangga-bangga dengan banyaknya harta dan dunia di antara kalian. Wa takatsurun fil amwal wal aulad, dan demikian pula saling banyak-banyakan urusan harta dan anak-anak. Naam. Kullun yuridu an yakuna huwal katsir li ghairihi min fil mal wal walad. Semua menginginkan aku harus lebih banyak hartanya dari fulan dan juga anaknya dari alan. Harus lebih banyak. Itulah kehidupan dunia. Itu kehidupan dunia. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakum. Beda bikhilafi man arafad dunya wa hakikotaha faja'alaha mu'abbaran walam yaj'alha mustaqirran. Beda dengan orang yang ngerti paham tentang hakikat dunia, dijadikan sebagai sekedar lewat, tidak terbesit di benaknya untuk tinggal selama-lamanya. Itulah orang yang ngerti hakikat dunia, dijadikan sebagai tempat lewat aja, tempat persinggahan. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Umar waktu itu menyatakan dalam hadis Sahih Bukhari, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Umar dengan memegang bahu beliau, pundak beliau, "Wahai Ibnu Umar, hiduplah engkau dunia ini seakan-akan engkau ini orang asing atau sekedar lewat. Adiron." Nah, kata Imam Nawawi rahimahullah, jangan terbesit di benak kalian hidup di dunia ini tinggal selama-lamanya. Enggak mungkin. Enggak mungkin, kita ini pasti akan mati. Kita ini sedang nunggu giliran. Kapan kita akan meninggal dunia? Persiapkan untuk itu. Seharusnya orang yang berakal, karena itu sesuatu yang pasti, yang enggak mungkin dihindari. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kata Allah. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Ya kita-kita ini, apa yang kita persiapkan? Nah, yang kita persiapkan adalah hidup ini muhasabah, banyak introspeksi diri, koreksi, kemudian beramal untuk amalan akhirat. Dunia sekedar persinggahan. Apa yang kita dapati dari hasil kerjaan kita, maisha yang kita cari itu, ikhlaskan karena Allah dalam mencari tersebut, kemudian berikan kepada yang menjadi kewajiban dia untuk dikeluarkan. Sudah itu, ketika kita makan dan minum, jadikan makanan minum kita itu kekuatan fisik kita dalam rangka ibadah kepada Allah. Makanya Ibnu Umar ketika mendengar Rasul seperti itu, jadilah engkau di dunia, hiduplah engkau di dunia itu seakan-akan engkau orang asik atau sekedar lewat. Kata Ibnu Umar, menimpali setelah itu beliau menyatakan, "Faida asbatum fala tantadiril masa, wa idha amsaitum fala tantadiris sabah." Kalau engkau di waktu pagi punya keinginan baik, program baik, program mulia, lakukan pagi itu, jangan kau tunda sorenya. Demikian ketika kalian sore punya keinginan baik, jangan ditunda paginya. Khudh min sihatika limaradika, kalian manfaatkan, pergunakan baik-baik di waktu sehat sebelum sakit menimpamu. Orang akan merasakan lezatnya dan nikmatnya sehat ketika dia sakit. Jika sudah sakit, amalan kalian tidak seperti ketika sehat. Makanya kata Ibnu Umar, ketika kalian sehat, manfaatkan betul untuk ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Urusan akhirat kalian betul-betul manfaatkan sebelum sakit menimpa kalian. Ketika sudah sakit mau apa dia? Tidak seperti yang dia lakukan ketika sehat. Wa min hayatika limautika, kata beliau, dan manfaatkan hidupmu sebelum ajal menimpa menjemputmu. Naam, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Seperti itu hidup. Oleh karena itu, salah satu faktor untuk kita selalu biiznillah ya biiznillah ingat dan paham dunia ini, diantaranya terus hadir di majelis ilmu atau terus menuntut ilmu. Kedua, cari sahabat yang baik. Sahabat apa? Yang baik. Karena sahabat yang baik itu akan mengingatkan kepada kita kebaikan dan mengajak kepada kebaikan. Nah, makanya diantara kebahagiaan seorang hamba, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, adalah teman-teman yang atqiya, ashab al-atqiya atau ikhwanul atqiya, teman-teman yang takwa kepada Allah, itu akan mendorong kita untuk selalu ingat kepada Allah, untuk tidak terlena dengan hal yang senda gurau, permainan yang enggak manfaat atau maksiat kepada Allah. Itu teman kita yang soleh, yang takwa, itu yang kita harapkan dari mereka. Maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan pula bahwa Allah mempermisalkan tadi terkait dunia, yaitu tatkala air hujan menyirami bumi, kemudian naam, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan yang subur, yang baik, sehingga petaninya itu naam, takjub, senang, ya kan, bahagia kan, ya wajar manusia. Itulah gambaran dunia yang Allah berikan. Siapapun yang diberi oleh Allah tanaman, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang lebat, bagus, baik, senang. Seperti itu dunia gambarannya, senang. Nah, kemudian tumbuh-tumbuhan yang dimakan oleh manusia, yang dimakan oleh binatang, sampai pada akhirnya tumbuh-tumbuhan tersebut mulai dia mengering. Kan gitu, ada masanya kan. Antum nanam apa tumbuh-tumbuhan, misalnya semangka taruhlah. Nah, ketika panen bagus, sebentar lagi menguning, kemudian lagi kering, menguning, hancur. Nah, itu dunia. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu jangan sampai dunia yang fana ini, dunia yang serba senda gurau dan perhiasan dan yang melalaikan untuk akhiratnya, itu menjadi tujuan hidup kita. Jangan terperdaya dengan itu semua. Makanya kalau aku mendengarkan apa kata Rasulullah SAW tentang dunia ini, nah, kata beliau, ad-dunya mal'unatun, mal'unun wa ma fiha. Coba antum bayangkan, dunia ini terlaknat, dan terlaknat seisinya. Illa zikrullah ta'ala wa ma walah wa aliman au muta'alliman. Kecuali yang tidak terlaknat di dalam dunia ini adalah zikrullah, zikir kepada Allah, wa ma walah, dan hal-hal yang mendorong untuk zikir kepada Allah, perangkat-perangkat untuk zikir kepada Allah, ini yang tidak terlaknat. Apalagi yang tidak terlaknat, aliman, orang yang berilmu. Apalagi yang tidak terlaknat, au muta'alliman, orang yang belajar nuntut agama Allah. Ini hadis Nabi SAW sahih, wahyu dari Allah, bahwa dunia itu mal'unatun, terlaknat. Mal'unun wa ma fiha, terlaknat, dan apa yang ada di dunia ini, kecuali yang zikir kepada Allah. Nah, dan yang seperangkatnya atau orang yang berilmu atau orang yang menuntut ilmu syar'i, itu yang tidak terlaknat. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, hadis itu hasan disebutkan oleh Syekh Al-Albani di Sahih At-Tirmidzi. Naam, oleh karena itu maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada ayat tadi. Naam. Jangan sampai dunia yang fana ini betul-betul menjadi penyebab kita larut ke dalamnya sehingga lupa urusan akhiratnya. Wa amal amalu lil akhirah fa walladhi yanfa'u wa yudakhiru li sahibihi wa yashabul abda alal abad. Adapun amalan yang untuk akhirat, amalan yang dia kerjakan untuk akhirat, itulah yang bermanfaat bagi dia dan itulah yang akan bersama pemiliknya, pelakunya, menemani hamba Allah selama-lamanya, kekal gitu. Itu amalan yang untuk akhirat. Makanya Allah sebutkan wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratum minallahi wa ridwan. Kondisi di akhirat kelak itu tidak akan terlepas dari dua keadaan ini. Halul akhirah, keadaan kondisi akhirat kelak, ma yakhlu min hadzainil amrayn, tidak mungkin terhindar dari dua perkara ini. Immal azab syadid fi nari jahannam. Naam, wa aghlalaha wa salasilaha wa ahwalaha liman kanatid dunya hammuhu. Naam. Begitu. Pertama, yaitu azab, siksaan pedih di neraka jahanam. Naam, kemudian ada belenggu-belenggu yang membelenggu dia, kemudian kondisi yang menakutkan, seram di dalamnya. Bagi siapa itu? Bagi orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidup. Bagi orang yang lalai akhiratnya, yang tertipu dengan dunia, bagi yang memperburukkan syahwatnya, lalai terhadap akhiratnya. Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua bagaimana? Kondisi yang kedua jelas, yaitu yang dia jadikan dunia sebagai tempat persinggahan, sehingga kehidupan dunia itu oleh dia dijadikan pijakan untuk akhirat kelak, yaitu beramal untuk akhiratnya, mengedepankan akhiratnya, tidak melalaikan dunianya. Dunia tidak melalaikan dia untuk akhiratnya, beramal soleh, naam, takwa kepada Allah, beramal untuk akhirat kelak. Dunia oleh dia ditaruh di tangannya dan dijadikan sebagai sesuatu yang untuk mendukung akhiratnya. Nah, dengan amal saya dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, mengacu di ayat tadi dan hadis yang Rasul sebutkan tersebut, bahwa banyak dalam Al-Qur'an itu mencela terkait dunia. Wa aktsarul Qur'an mustamilun ala dzammid dunya. Nah, banyak mayoritas di Al-Qur'an tersebut menjelaskan tentang tercelanya dunia. Nah, kemudian juga bagaimana di Al-Qur'an juga disebutkan tentang apa? Tentang orang-orang yang terlena dengan dunia, masuk terjerembab dalam kubangan dunia. Demikian pula juga disebutkan tentang orang-orang yang tobat istighfar kembali kepada akhirat. Nah, makanya hal yang menjadi perkara yang mudah untuk kita hukumi adalah fenomena yang nyata saja. Kondisi lapangan yang nyata saja. Ima antum melihat sendiri, ima antum mendengar. Yang dilihat sendiri pasti waktu melihat sendiri. Yang mendengar juga dari orang-orang yang thiqah, yang baik, orang-orang yang jujur terpercaya. Bagaimana kondisi orang yang sibuk dengan dunia? Tidak usah nyebut nama. Jangan menyebut nama. Apa yang antum saksikan tentang mereka yang hidupnya sibuk dengan dunia, lalai akhiratnya? Bagaimana kondisi mereka? Maksudnya kondisi itu, ya itu tadi tuh. Masing-masing kan berbeda, mungkin subuh berangkat, nanti malam pulang. Besok demikian, subuh berangkat, malam pulang. Yang kita ingin bahas, kapan untuk akhiratnya? Kapan untuk keluarganya? Kapan untuk anak-anaknya? Kapan untuk dirinya thalabul ilm? Kapan untuk dirinya zikir kepada Allah? Ibadah kepada Allah kapan? Kalau itu dijadikan sebagai target hidup mereka, kan tinggal menghukumi aja. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, di antara tanda-tanda kebahagiaan seorang hamba itu, warizquhu fi baladihi. Di antara tanda dari tanda kebahagiaan seorang hamba itu ketika rizkinya diperoleh di negeri dia, di daerah dia. Dia bekerja di daerah itu. Yang dengan itu dia kumpul dengan anak istri. Bukan kerja di luar negeri, ketemu istri setahun sekali, setahun dua kali, atau di luar kota, 3 bulan, 4 bulan baru pulang. Anak-anak istri kita itu tidak hanya butuh materi, harta, enggak. Butuh pengayoman, butuh arahan, butuh bimbingan, butuh nasihat, butuh bercengkrama. Itu anak dan istri kita butuh itu. Nah, makanya sebaik-baik rezeki yang didapat di daerahnya karena itu. Nah, antum lihat dan antum coba terapkan hidup ini. Habis kerja, ya kan, enggak meninggalkan berjamaah, kamu enggak safar, enggak sakit, enggak apa. Ngapain tinggalkan berjamaah? Nah, antum enggak ada uzur. Uzur safar enggak, sakit enggak. Apa uzur antum? Enggak ada. Nikmati berjamaah sholat di masjid. Selesai kerja, pulang temui anak istri antum. Kalau antum nitipkan anaknya di madrasah, ya di murojaahi anaknya. Kan nikmat kayak gitu hidup. Dapat rezeki dikasihkan ke istrinya untuk belanja. Sudah. Taklim, waktunya taklim datang. Nah, kalau yang orang yang betul-betul dunia yang dia cari, walaupun datangnya sore. Nah, pulang berangkat pagi, datangnya sore, umpamanya sore aja sudah. Jam 8 masuk, jam 4 pulang. Masih banyak waktu ini. Tapi memang dasar dia menginginkan dunia dan menginginkan akhirat. Nyampe rumah, menghadap ke gambar sampai malam. Gambar yang bergerak, televisi. Lihat ini, lihat itu. Bahaya loh itu. Bahayanya apa? Bukan masalah hukumnya nanti berbicara. Lihat ini, lihat itu. Gosip ini, itu. Berita. Berita datang dari orang fasik harus ditasabut. Nanti antum cerita ke temannya, waduh ternyata begini, begini. Benar gak berita itu? Wallahu a'lam. Kan Rasul katakan, Allah perintahkan dalam Al-Quran, "Ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu." Kalau datang kepada kamu berita dari orang fasik, kamu harus tabayyun. Sudah masuk tidur pagi juga demikian, baru nonton lagi, belum lagi ngobrol dengan teman-temannya, enggak ada faedahnya. Mana taklimnya, mana berjamaahnya, mana ngurus anak istrinya, nasihat, arahan, bimbingan, enggak ada waktu. Nah, ini harus direnungkan. Hidup bukan untuk itu. Hidup kita diciptakan bukan untuk itu, tapi untuk ibadah kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali akan beribadah kepadaku. Bukan untuk dunia. Bukan menghabiskan di atas televisi. Itu jadi masalah bagi mereka loh. Bahkan mereka membeli yang ratus, yang jutaan televisi itu. Jadi istirahatnya yang dilihat itu. Sementara Al-Quran, sunnah, taklim, zikir, artikel-artikel ilmu, kemana itu? Apakah ketika nonton TV itu menambah takwa kepada Allah? Coba renungkan. Iya Pak, saya Pak kalau nonton itu tambah khusyuk sholatnya. Apa demikian? Saya kalau nonton Pak malam suntuk, wah, tambah semangat ibadah saya. Semangat apa? Oh, yang dibahas kamahada kok semangat. Ada gak pembahasan yang tafsir Al-Quran, ayat, hadis, ilmu, masalah akhirat, pematerinya ahlu sunnah? Ada gak? Ketika gak ada ya sholat, ngapain? Itu dunia, diperturutkan kayak gitu. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya, tadi disebutkan, kanatid dunya hiya ghayatuhu wa muntaha matlabihi fatajra'a ala ma'asiyallah wa kadhiba bi ayatillah. Naam, wa kadhiba bi ayatillah wa kafara bi an'umillah. Kalau dunia itu sebagai target hidup dia, atau target apa yang dia tuntut itu, dia menginginkan dunia yang dia inginkan bukan akhirat. Lihat, nanti akhirnya nekat maksiat kepada Allah, dusta terhadap ayat-ayat Allah, kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Ini ketika apa? Ketika dunia dijadikan sebagai target utamanya. Ya coba aja dilihat orang-orang yang antum ketahui bagaimana mereka yang transaksinya miliaran, apa yang mereka lakukan. Ya kan, pinjam kemana mereka dana itu? Ah, kan gitu. Maksiat kepada Allah. Belum lagi transaksinya nyokok sana nyokok sini. Belum lagi itu dilarang oleh pemerintah. Dilarang oleh pemerintah. Ayo. Dikerjakan oleh dia demi meraup keuntungan, karena tujuannya dunia. Semua dunia yang diinginkan. Belum lagi zakatnya ya apa. Sedekahnya ya apa. Kan dibahas semua. Nikmat itu kan orang yang dikatakan bersyukur ketika dia mempergunakan nikmat Allah untuk taat kepada Allah. Ketika nikmat dibuat maksiat kepada Allah, dia kufur nikmat. Adapun maghfirah minallah li sayyiat wa izalatul uqubat wa ridwanu minallah yahillu man ahallahu bihi darul ridwan liman arafa ad-dunya wa sa'a lil akhirati sa'yaha. Adapun ampunan dari Allah akan dosa-dosa bagi seorang hamba dan tidak dihukum oleh Allah, keriduan Allah itu akan dia dapati, dan keriduan Allah akan didapati bagi siapa? Bagi yang tahu hakikat dunia dan dia hidup untuk akhirat. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah semua ayat atau hadis menyeru untuk di dunia ini zuhud, bersyukur apa yang Allah berikan kepada dia, kemudian dia puas dengan ketentuan Allah, kemudian dia tidak kufur nikmat. Nah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah, tidaklah hidupan dunia ini kecuali perhiasan yang menipu. Ai illa mata'un yatamatta'u bihi wa yantafi'u bihi, na'am, wa yastadfa'u bihi al-hajat, la yaqtarru bihi wa yatmainu ilahi illa ahlul ukul al-dha'ifah alladzina yaghurrum billahi al-ghurur. Maksudnya apa? Tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu, perhiasan yang dia bersenang-senang di dunia, perhiasan yang dia manfaatkan dunia tersebut dan untuk menutup semua kebutuhan dia. Maka jangan tertipu dengan dunia tersebut. Nah, tidaklah orang tenang hidupnya dalam urusan dunia yang dia terus cari dunia kecuali orang yang lemah akalnya. Naam. La yatma'innu ilaihi illa ahlul 'uqul dha'ifah. Tidaklah orang itu tenang dalam hidup yang dia jalani itu dalam rangka cari dunia seperti itu terus kecuali orang yang akalnya lemah. Nah, yang mereka tertipu dengan fata morgana tersebut. Adzan ini? Betul. Adzan dulu. Lanjut setelah adzan. Alhamdulillah, kita lanjutkan apa yang kita sampaikan. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, sesuatu yang perlu kita ingat, yang terus kita ingat sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan udhkuru ilaha dimillazzat, adalah kalian banyak mengingat ketika lezat sudah tidak lagi dirasakan, kematian, termasuk ziarah kubur pun untuk itu, untuk mengingat kita kematian. Karena itu sesuatu yang pasti, harapannya dengan ingat kematian itu dia berbenah, dia introspeksi apa yang memang salah, ya berkaitan dengan hak Allah, taubat kepada Allah dan berbuat baik. Apa yang memang salah terhadap manusia, ya minta maaf gitu, dan memperbaiki hubungan. Apa yang memang kurang paham, tanya agar paham. Apa yang memang bengkok, tanya agar lurus. Apa yang memang di atas sunnah, di atas al-haq, mohon kepada Allah istiqomah di atasnya. Itu muhasabah, itu introspeksi diri. Jangan sampai bersarang, bersarang di benak kita hubud dunia, cinta kepada dunia, terutama ketika berlebihan. Naam, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hal juga yang perlu diketahui bahwa kita berbicara tentang diri kita. Apa yang kita dapati ketika kita itu memaksa mengejar dunia, sehingga dengan kejaran dunia itu melalaikan ibadah kepada Allah. Apa yang didapati? Kalaulah dia dapat, berarti dapat dunia, akhirat terbengkalai. Dunia adalah perkesenangan yang menipu. Dunia adalah permainan dan yang melalaikan akhirat. Dunia adalah perhiasan. Dunia adalah tempatnya orang berlomba-lomba, berbangga-banggaan untuk mencari dunia. Di situ dunia. Nah, maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini harus betul-betul dicermati tadi yang disebutkan di surat Al-Hadid tadi. Sekaligus ayat Allah yang menyatakan alhaakumut takatsur tadi. Kalian berlomba-lomba untuk mencari dunia, numpuk-numpuk dunia, itu akan menyebabkan kalian lalai dari akhirat kalian. Kalau kalian perturutkan itu semua terus sampai akhir hayat kalian, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian meninggal. Itukah yang kalian pilih? Atau kehidupan akhirat yang merupakan ampunan dari Allah dan keriduan Allah yang pasti? Makanya jadikan hidup ini ladang untuk akhirat. Ini semua bukan berarti meninggalkan ma'isyah cari rezeki, enggak. Nah, disebutkan dalam Al-Quran, kalau kalian setelah selesai sholat, wa idza qudiyatu minas sholat, kata Allah, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalian cari rezeki dari Allah, bertebaran ke muka bumi, fantashiru fil ardi. Tidak ada satu ayat pun atau hadis, satu hadis pun yang melarang orang bekerja cari ma'isyah. Enggak ada. Rasul sampai ke negeri Syam berdagang. Yang dilarang dan salah itu ketika cari ma'isyah atau bekerja untuk dunia itu yang menyebabkan lalai akhiratnya, lalai zikir kepada Allah, itu yang dilarang. Lalai tentang hak-haknya dia, hak keluarganya, anak istrinya, kan punya hak mereka. Nah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya. Kita cukupkan pada malam ini ada pertanyaan, banyak pertanyaan yang masuk ke sini, semoga bermanfaat. Bismillah, afwan, mohon nasihatnya kepada kami apabila ada seruan ta'awun, akan tetapi keperluan pribadi. Nah, keperluan pribadi maksudnya adalah pekerjaan-pekerjaan di rumah itu masih banyak yang belum terselesaikan. Mohon nasihat dan motivasi bagi kami untuk terus bersemangat ta'awun di tengah ujian yang cukup berat. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ta'awun perintah Allah subhanahu wa ta'ala, ta'awanu alal birri wa taqwa. Nah, demikian pula pekerjaan apa yang dia bilang tidak selesai, berat, nah, di rumah itu, sehingga dia memperbandingkan antara pahala ta'awun dengan pekerjaan di rumah, kan begitu. Kalau pekerjaan itu hukumnya wajib di rumah tersebut fardu ain atau sesuatu yang betul-betul tidak bisa ditinggalkan. Misalnya apa? Nah, sakit istrinya mau melahirkan misalnya, atau sakit yang membutuhkan pertolongan dia yang sangat. Sementara ta'awunnya adalah ta'awun bukan yang sifatnya fardu ain. Nah, kan disebutkan tadi tentang jenis-jenis ta'awun. Ada yang wajib, ada yang mustahab. Yang mana yang demikian dinilai jika memang ternyata pekerjaan itu bisa ditinggal di rumah, ta'awun lebih baik bagi dia. Kenapa? Karena pahalanya jelas ketika ikhlas. Sementara di rumah pekerjaan masih bisa ditinggalkan, ditunda. Ini penting, dan tidak sampai memudorotkan dengan mudorot yang sangat. Maka di sini timbang mana maslahatnya yang dan mana mudorotnya. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kenapa demikian ya ikhwan? Karena ta'awun tadi kan antum sudah pelajari, ada yang wajib sifatnya dan ada yang mustahab. Itu jadi tolak ukur. Yang pasti dihasung dalam syariat untuk ta'awun alal birri wa taqwa. Tidak ada hasungan dalam syariat tentang suatu amalan atau perbuatan kecuali pasti mengandung nilai baik. Pasti mengandung nilai baik. Entah, yang pasti pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika ikhlas dan benar tentunya. Di balik itu ada faedah yang lain yang sifatnya menyeluruh. Manfaatnya bisa dirasakan oleh orang ikhwan lain, orang lain. Nah, ini yang penting. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, antara ta'awun dengan kondisi yang ada, memang harus dipilah, harus dinilai. Nah, kalau antum nuruti pekerjaan rumah, tidak akan ta'awun antum. Ada saja yang harus dikerjakan. Kalau antum sayang dengan harta yang antum miliki, nah, antum tidak akan infak. Karena apa? Masih kebutuhan ini masih ada, kebutuhan itu masih ada. Ini ada, ini ada, ini ada, belum terbayar, belum begini-begini. Akan seperti itu nanti. Nah, yang seperti itu harus dipilah. Nah, apa saja keutamaan yang akan didapat ketika seseorang hamba berjuang di jalan Allah? Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Misalnya sekarang berjuang berupa jihad. Seorang yang jihad fisabilillah, perang dengan musyrikin, dengan kafir, ikhlas karena Allah dan benar di bawah naungan amir dan syar'i jihadnya, keutamaannya adalah surga Allah ketika dikukur. Demikian pula seorang yang menuntut ilmu syar'i dan mengajarkan ilmu, ketika ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan di jannah itu besar banyak. Orang yang baca Al-Qur'an pun juga demikian. Ketika dia baca ikhlas karena Allah, itu pun ada kesekian kenikmatan yang Allah janjikan di surga. Yang jelas, jihad fisabilillah itu memiliki banyak keutamaan. Banyak keutamaan ketika ikhlas dan benar jihadnya itu. Ingat, nah, jangan sampai salah dalam memahami jihad, kan ada sebagian muslimin mengatakan jihad padahal tidak, bukan jihad itu. Keikhlasan dalam berjihad dan kebenaran itu penting, termasuk berta'awun. harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas, nah bukan sekedar urusannya tidak diterima, tapi antum rugi, tidak diterima oleh Allah dan rugi. Makanya ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang seperti itu tentu naam banyak keutamaan seorang yang berjuang di jalan Allah ketika ikhlas dan benar yang diperjuangkan. Nah, dengan kalau dihadapkan dua perkara antum, misalnya wajib sama-sama wajib, mana yang lebih wajib, itu yang dijalankan. Ketika sama-sama sunnahnya, mana yang lebih afdol yang dikerjakan, itu yang lebih utama. Nah, kalau sunnah dengan wajib, ya wajib didahulukan. Kalau sunnah dengan wajib bertabrakan di satu waktu, maka wajib yang dikedepankan. Dalam safar ketika kondisi harus tayamum, nah, maksudnya dia, kenapa dia harus tayamum kalau ada air ini dulu? Kok langsung, apakah boleh ketika tidak ada tanah atau debu ketika safar itu langsung sholat tanpa tayamum? Seperti itu pertanyaannya. Sebelum sampai ini pertanyaannya, antum ini safar di mana? Kok sampai nggak ada air dan harus tayamum gitu loh? Satu. Yang kedua, ketika nggak ada air ketika di situ, antum di mana posisinya? Terus gak ada tanah sama sekali, debu gak ada sama sekali, antum di mana posisinya, kan begitu? Itu yang harus dijawab dulu. Kalau antum naik mobil pribadi safar, masa gak bisa turun rest area atau apa, sementara boleh dijamah, boleh dikosor, air di situ ada banyak, berlebihan bahkan. Sudah, kalau antum di kereta api ada airnya, di bis ada airnya, disediakan bis-bis, apalagi sekarang bis-bis yang mewah sekarang, wow, lengkap. Nah, oh gak punya air lah, kan ada di situ aqua. Kalau lah misalnya di kereta api atau di mana, kita di pesawat aja bisa. Itu penting. Kenapa? Karena tidak boleh kita tayamum kalau ada air. Nah, ayatnya itu fa ilam tajidu ma'an, kalau kau tidak mendapati air, fatayammamu shaidan thayyiban, kalau engkau enggak ada air ya bertayamum. Maka pastikan dulu bahwa air itu tidak ada. Nah, ini seandainya kalau mau mengikuti pertanyaan, sudah di kereta api airnya tidak ada sama sekali, penjual aqua tidak ada sama sekali, betul-betul pasti tidak ada air, ini penting. Nah, di kamar mandi yang tidak ada airnya, aqua tidak ada sama sekali, yang ada dibuat wudhu, pasti itu pasti semua khalas, tidak ada. Sementara ketika dia di akhir safar, dia ketinggalan zuhur dan asarnya misalnya, atau subuhnya misalnya, tayamum di jendela kereta itu usap langsung. Nah, itu ketika demikian loh, hati-hati, jangan salah paham. Nah, satu aqua segini sangat cukup untuk wudhu. Wudhu itu kan sekali-sekali, boleh, 2 kali 2 kali boleh, 3 kali 3 kali boleh. Jangan bermudah-mudahan meninggalkan wudu dengan air jika masih ada air. Idza ja'al ma' batala tayammum. Kalau ada air tak boleh tayammum. Nah, barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, afwan. Dosakah kita mengikuti kemauan orang tua ketika yang masih belum mengenal dakwah sunnah untuk mencukur habis jenggotnya pada setiap pekannya dengan tujuan birrul walidain kepada orang tua? Rasul menyatakan, la ta'ata lil makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk. Nah, makhluk berarti semua, termasuk orang tua, dalam rangka maksiat kepada Allah. Nah, ketika orang tua kita memerintah untuk maksiat kepada Allah, kita tidak boleh taat. Makanya dengan cara yang baik. Cara yang baik menjawabnya. Menghindarnya cara yang baik. Menjelaskan dengan cara yang baik, yang hikmah kepada orang tua. Insya Allah kalau kita menerangkan baik hikmah, insya Allah enggak akan dipaksa. Banyak contoh kasus ikhwah yang seperti itu. Alhamdulillah dengan keterangan yang baik, bahkan orang tua yang betul-betul membenci terhadap sunnah itu, suatu ketika putrinya orang tua itu, yang orang tuanya anak ini itu mau nikah dengan ikhwah salafi, mertuanya juga melihara lihiyah jenggot, dinasihati, malah nurut orang tuanya, walau bencinya luar biasa. Nanti besan bapak itu berjenggot juga, bapak pelihara juga biar sama-sama gitu dulu. Mau penentang keras pol. Tinggal bagaimana kita menyampaikan dengan hikmah, dengan cara yang baik. Nah, kalau kita kasar ke orang tua atau membangkang, ya jelas sangat mungkin untuk dimarahi. Kalau tidak, terangkan dengan cara yang baik, yang hikmah. Bismillah, apalagi zaman sekarang sudah kayak gini, insya Allah Allah mudahkan untuk menerima penjelasan yang baik dan hikmah tadi. Apakah boleh seorang guru memilih-milih murid atau pilih kasih terhadap muridnya? Masa ada guru seperti itu? Apalagi ahlu sunnah, enggak lah insya Allah. Ya kalau ada ya, ya tobat kepada istighfar, jangan. jangan sampai terjadi. Nah mungkin ini bawa perasaan aja, pilih kasih, enggak insyaallah. Kalau salafiyin al-sunnah enggak boleh seperti itu. Insyaallah kalau terjadi ya diingatkan, dinasihati. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan, seorang pengajar mengetahui keretakan hubungan atau ketika atau ketidakrukunan antara salah satu pengajar dengan salah satu wali murid disebabkan urusan pribadi. Namun ia khawatir ketika ingin mendamaikan tindakannya kurang tepat. Mohon nasihat dan arahan kepada orang yang tersebut. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, jika benar kejadian ini, tentu siapapun yang salah secara syar'i, maka dia naam wajib mengakuinya itu salah secara syar'i, siapapun. Dan ketika ada yang menasehatinya, dia harus menerima jika dia salah. Kedua, barakallahu fikum, keretakan hubungan satu dengan yang lain, apalagi masalah pribadi, jika diperturutkan itu akan membesar dan akan memburuk dan akan menjadi masalah yang jelas-jelas syariat mengecam. Tidak boleh tidak tegur sapa selama 3 hari. Naam, sesama mukmin. Kemudian kedua, nah, langkah-langkah syaitan itu diantaranya adalah merusak ukhuwah, merusak hubungan persaudaraan. Oleh karena itu, bab nasihat tadi, silakan siapa saja yang bisa menasihati dia, yang sekiranya didengar. Terkadang, nah, 2 orang yang berselisih, ketika salah satunya yang salah menasihati itu enggak terima, tapi ketika orang lain yang menasihati itu mudah diterima. Oleh karena itu, maka siapa yang nasih sekarang yang menasihati adalah orang yang mungkin dan mudah untuk diterima nasihatnya. Ketidakrukunan jangan dipelihara, apalagi masalah pribadi. Jangan dipelihara, nasihat diingatkan. Nah, ketika dinasihati ya terima nasihat dari saudaranya. Jazakallah khair atas nasihatnya. Seperti itu seharusnya. Naam. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Apakah doa kunut nazilah sudah dihentikan? Wallahu a'lam bishawab, itu seiring dengan perintah dari pemerintah kita. Kalau pemerintah kita sudah melonggarkan dan meninggalkan, ya labas atau fatwa ulama. Naam. Artinya jika memang perintah sudah menyatakan stop, ya sudah ada rambu-rambu untuk kesana, ya stop. Naam. Wallahu a'lam bisab al ilmu indallah. Naam. Bagaimana cara agar doa dikabulkan? Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Kalian doa kepadaku, aku akan kabulkan. Naam. Yaitu ketika dia berdoa ikhlas kepada Allah dan berdoa dalam hal-hal kebaikan. Doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba ikhlas kepada Allah dan benar doanya itu, dan dia tidak ada penghalang-penghalang doa, misalnya makan makanan yang haram, minuman yang haram, itu kan penghalang doa. Selama tidak ada penghalang tidak diterima doa, dia berdoa benar dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah, ud'uni astajib lakum. doa kalian kepadaku, aku kabulkan. Janji Allah. Nah, kapan, bagaimana pengkabulan doa Allah kepada hambanya? Ada tiga cara yang diterangkan oleh Rasulullah SAW. Pertama, seketika, ketika itu dikabulkan oleh Allah. Kedua, nanti di akhirat. Ketika diselamatkan dari bala. Tiga cara itulah Allah mengabulkan doa. Makanya dalam hadis sahih Muslim dari sahabat Jabir Ibni Abdullah radhiyallahu anhu, Rasul menyatakan, inna fil laili la sa'atan la yuwafikuha rajulun muslim yas'alullaha ta'ala min khairid dunya wal akhirah illa a'tahu iyyah wa dzalika kullu lailatin. Sesungguhnya di waktu malam itu ada waktu, ada saatnya, yaitu yang tidaklah seorang muslim menepati waktu itu kemudian dia mohon kepada Allah untuk kebaikan dunia dan akhiratnya melainkan Allah kabulkan, dan itu setiap malam. Aqrabu ma yakulul audu min rabbihi wa wasad faktirul doa, kata Rasul. Kondisi yang paling dekat Allah dengan hamba dengan Allahnya, dengan Rabbnya, itu ketika sujud. Kondisi terdekatnya hamba dengan Rabbnya ketika sujud, perbanyak doa ketika itu, permohonan kepada Allah. Ini kondisi dan waktu-waktu dikabulkannya doa. Selama dia tidak ada pada dia, yaitu penghalang-penghalang terima doa dan ikhlas kepada Allah ketika dia doa dan benar yang diminta kepada Allah, dikabulkan dengan tiga cara tadi. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Wallahu a'lam bisawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, dan mohon maaf ketika ada pertanyaan yang belum terjawab. Nah, waktu sudah cukup. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.